Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada tulisan-tulisan yang lurus. Berita-berita yang jujur. Hukum-hukum yang adil. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah mereka, orang-orang yang diberi Alkitab dari Al-Yahud wa Nasara, berselisih, berpecah, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang sangat jelas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama, dengan mengikhlaskan amalan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a, condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Wa dhalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wa nasara wal musyrikin, fi nari jahannam, tempat mereka adalah di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah sejelek-jelek makhluk. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaikahum khairul bariyah, maka mereka lah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adn, balasannya mereka ahlul iman wal amal saleh di sisi Rabb mereka adalah jannatu adn, surga yang kekal dan abadi, surga adn. Tajri min tahtiha al anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika liman khasyia rabbah. Dan itulah balasan bagi mereka-mereka yang takut kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara nama dari surat ini, ya, selain yang sudah kita kenal al-bayyinah, di sana ada nama-nama lain yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Di antaranya selain al-bayyinah adalah lam yakun, surah lam yakun, dan juga kadang disebut dengan surah al-qayyimah, dan terkadang juga dinamai dengan surat al-bariyah, dan kadang juga disebut dengan surat al-infikak, diambil dari kata munfakkin, infakka yanfakku, maksudnya infikak. Dan surat ini menurut jumhur adalah termasuk surat madaniyah. Turun kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Dan sebagian mengatakan makkiyah. Adapun pembahasan dari surat ini adalah tentang keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbagi kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara. Dan yang kedua adalah Al-Musyrikun, kaum musyrikin, para penyembah berhala-berhala, ataupun pepohonan, ataupun api, ataupun yang selainnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada seluruh penduduk bumi. Ya, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah nazara ila ahli al-ardi, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-ardi. Rawahu Muslim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul, sebelum beliau diutus ya ke dunia ini, dalam keadaan murka kepada penduduk dunia ini, bangsa Arabnya dan ajamnya selain Arabnya, kecuali segelintir dari ahlul kitab yang mereka tetap berpegang teguh di atas agama yang lurus, agama tauhid. Kemudian tentang bahwasanya tatkala datang kepada mereka ahlul kitab wal musyrikin, ya, penjelasan yang wadih, yang gamblang, yang terang dari Allah berupa Rasul, maka mereka berpecah belah. Sebagainya beriman kepada Nabi dan sebagainya kufur, mengingkarinya. Dan Allah sebutkan balasan bagi sebagian mereka yang beriman kepada Allah yaitu jannah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagian yang lain berupa an-nar dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada penjelasan atau tafsir beliau, Syekh rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Siapakah mereka ahlul kitab? Yani al-yahudu wan nasara, kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka diberi kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikatakan ahlul kitab, meskipun kitab yang ada pada mereka sudah diubah-ubah, sudah digonta-ganti sesuai dengan hawa nafsu mereka dan selera mereka, tapi mereka dikatakan sebagai apa? Ahlul kitab. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, minal yahudi wal nasara wal musyrikin, dan juga kaum musyrikin, min sa'iri asnafil umam, dari umat-umat yang lainnya yang mereka menyembah berhala dari bangsa Arabnya ataupun Ajamnya, Hindu, Buddha dan yang semisalnya, yang tidak terhitung jumlahnya dari apa? Agama-agama kesyirikan. Ya. Kata beliau rahimahullah, munfakkina, mereka ahlul kitab dan musyrikin, munfakkina, tidaklah munfakkina. Ini dalam menafsirkan kalimat munfakkina, ahli tafsir berbeda-beda pendapat, sangat banyak sekali pendapat ya, 10 ataupun lebih. Dan yang beliau pilih di sini adalah bahwasanya munfakina, yakni mereka ahlul kitab wal musyrikin, tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka, kekufuran mereka, kesesatan mereka hingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna munfakina kata sebagian mereka adalah apa? Muntahina, berhenti dari kesyirikan mereka, berhenti dari kesesatan mereka. Dan itu yang dipilih oleh beliau. Dan di sana ada tafsiran yang lain. Ya. Yaitu menafsirkan bahwasanya makna munfakkin adalah tarikin, yakni ahlul kitab dan kaum musyrikin tidak mau meninggalkan. Ya. Tidak mau meninggalkan apa yang mereka ketahui di dalam kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlul kitab minal yahud wan nasar, jelas termaktub dan tertulis pada kitab mereka Taurat dan Injil sifat-sifat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat rinci, tidak bisa diingkari. Itu mereka tetapkan, tidak mereka tinggalkan, dan mereka tunggu-tunggu sebelum datangnya Nabi kita, bahwa nanti akan datang seorang Nabi yang akan berperang bersama kami, memerangi kaum musyrikin. Dan kaum musyrikin mendengar dari ahlul kitab bahwasanya akan datang seorang Nabi. Dan mereka ahlul kitab ini tidak meninggalkan, berpegang teguh dengan apa yang mereka dapat di dalam kitab mereka, itu bahwasanya akan datang seorang Nabi yang tersifati dengan sifat-sifat ini begitu rinci. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlul kitab yang Allah berikan kepada mereka kitab, mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan dikatakan bahwasanya mereka lebih kenal kepada Nabi kita daripada anak-anak mereka sendiri. Terkadang pada anak mereka sendiri ragu, ya apakah ini anak dia ataupun anak selainnya. Tapi kepada Nabi kita mereka sangat-sangat ya mengenalinya. Ya. Ah, itu makna yang kedua. Ya. Mereka tidak meninggalkan apa yang mereka dapat di dalam Alkitab, At-Taurat wal Injil, tentang sifat-sifat Nabi kita hingga datang Rasulullah. Setelah itu mereka mengingkarinya. Ya, tidak menetapkannya, mendesakannya. Ya. Sebagaimana ada kisahnya, salah seorang dari tokoh besar Yahudi, Abdullah ibn Salam, dia masuk Islam karena dia tahu benar bahwasanya beliau Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah, karena sudah dia dapat di dalam kitab-kitabnya. Ya, dia masuk Islam, kemudian dipanggil orang-orang Yahud. Ya, kata Abdullah ibn Salam, jangan saya dikasih tahu dulu wahai Rasulullah. Kalau saya dikasih tahu masuk Islam, mereka akan mendosakan saya. Ya, kata Rasulullah ketika orang-orang Yahud berkumpul di hadapannya, kalian tahu enggak siapa Abdullah ibn Salam? Ya, dia adalah orang mulia, keturunan orang mulia. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Tidak mungkin. Akhirnya keluarlah Abdullah ibn Salam, saya masuk Islam, bersyahadat. Ya, hendaknya kalian juga masuk Islam. Bukankah kita semua mendapat di dalam kitab kita? Ya, kebenaran Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya disebutkan secara rinci, akhirnya mereka langsung menyerang Abdullah bin Salam. Kau pendusta, tidak ada dalam kitab kami sifat-sifat dari yang disebutkan tadi. Yang dimukakan bukan beliau, tapi nabi yang lain. Kenapa mereka mengingkari apa yang mereka dapat di dalam kitab mereka? Hasadan min 'indi anfusihim, karena sifat hasad yang ada pada diri-diri mereka. Jadi mereka menginginkan agar nabinya itu datang dari bangsa Yahud. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih dari bangsa Arab. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, makna dari munfakin adalah matrukin, sehingga maknanya adalah ahlul kitab, orang-orang kafir dari ahlul kitab minal yahudi wan nasara dan juga orang-orang musyrik tidak akan dibiarkan ya dengan keadaan mereka di atas kekufurannya, kesyirikannya, hingga datang seorang rasul. Maknanya apa? Matrukin, tidak akan dibiarkan begitu saja di atas kesyirikannya, di atas kekufurannya, di atas kesesatannya, tapi Allah akan utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini kata Syekhul Islam semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayutraka suda. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, tidak diutus di tengah-tengah mereka seorang pemberi peringatan, tidak diperintah dan tidak dilarang? Kalla, tidak. Dan ini disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau melemahkan pendapat-pendapat yang lainnya. Ya. Mungkin tidak bisa kita rinci di sini karena makomnya adalah dalam rangka meringkas ya. Kita sedang meringkas. Apa yang kita butuhkan untuk disebutkan, kita sebutkan. Dan di sana masih ada aqwal yang lain. Ya. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullah, munfakina an kufrihim wa dalalihim. Mereka orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin tidak akan mau meninggalkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Alladhi hum alai, yang mereka berada di atasnya. Maknanya adalah la yazaluna fi ghayyihim wa dalalihim, senantiasa mereka di atas penyimpangan dan kesesatan mereka. La yaziduhum mururus sinina illa kufra, tidaklah tahun-tahun melewati mereka melainkan semakin bertambah kekufuran mereka di atas kekufurannya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, hingga datang kepada mereka al-bayyinah. Ya. Al-bayyinah maknanya secara lughah adalah al-hujjah al-zahirah. Hujjah, alasan yang jelas, ya, bukti yang sangat nyata, yang dengannya terbedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu al-bayyinah. Ya. Dan yang dimaukan dengan al-bayyinah dalam surat ini adalah seperti yang ditafsirkan dalam surat setelahnya, rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul yang datang dari Allah. Di sini rasulun minallah jar majrur, datang setelah nakirah, fungsinya sebagai sifat. Disifati rasulun dengan minallah untuk menunjukkan keagungan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga patas untuk kita agungkan sebagaimana mestinya. Tidak ada hulu, tidak ada taksir, tidak ada hulu, tidak ada jafa, tidak berlebih-lebihan, tidak pula berkurang-kurang. Rasulun minallah, seorang rasul yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Ai arsalahu Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Yad'un nasa ila al-haqqi, beliau mengajak manusia kepada al-haq, jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada al-kitab wa sunnah. Wa anzala alaihi kitaban yatluh, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya kitab yang ia baca. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga beliau membacakan apa yang beliau hafal dari Jibril alaihi salam. Hafal ya, beliau bacakan untuk dirinya dan juga untuk manusia. Liyu'alliman nasa al-hikmata wa yuzakkihim, untuk mengajari manusia hikmah al-kitab wa sunnah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak jahiliyah, dari kesyirikan, dari beragam kebid'ahan, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, dan beragam akhlak-akhlak yang buruk, dan juga muamalah-muamalah yang rendah. Dibersihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beliau ajarkan kepada mereka Alkitab wa Sunnah. Alkitab wa Sunnah. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, ya, wa dinil haq, dan agama yang hak, ya, ilmu dan al-amal salih, ya. Atau tadi ayat yang barusan dibacakan, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dari diri mereka, yatlu alaihim ayatih, yang ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari segala macam kejelekan-kejelekan, akhlak-akhlak tercela, perkara-perkara jahiliyah, ya. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal sebelumnya mereka dalam kesesatan yang sangat nyata yang sudah kita lewatkan tadi dalam sebuah hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada penduduk bumi yang mereka tenggelam dalam perkara jahiliyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, mengeluarkan mereka dari kekufuran dan kesyirikan kepada tauhid, dari kebid'ahan-kebid'ahan kepada sunnah, dari akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang mulia. Walihada qol, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yatlu suhufan mutahharah. Beliau membacakan suhuf, lembaran-lembaran yang mutahharah, disucikan. Ya, disucikan. Kata beliau, mahfudhah. Mahfudhatan an qurbani syayatin. Lembaran-lembaran ini yang disucikan, dijaga tidak bisa didekati oleh syaitan. Dijaga oleh para malaikat. Ya, suhuf mutahharah ini yang ada di lauhul mahfudh. Ya, tidak bisa syaitan mendekatinya. Tidak bisa syaitan berupaya untuk mengganti dan merubahnya. Allah sifati, ya, Al-Quran ini dengan suhufan mutahharah. Ya, lembaran-lembaran yang disucikan. Bersih dari segala macam kesyirikan. Bersih dari segala macam akhlak-akhlak yang rendah. La ya'tihil batilu min bain yadaihi wa la min khalfih. Tidak mendatangi Al-Quran ini kebatilan sedikit pun. Dari depannya ataupun dari belakangnya. La yamassuha illa al-mutahharun. Tidaklah Al-Quran yang ada di lauhul mahfud itu bisa disentuh kecuali oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci dari para malaikatnya. Dan di dunianya pun diperintahkan untuk kaum muslimin ketika ia menyentuhnya untuk berwudu, ya, untuk dia menyucikan dirinya sebelum ia memegang Quran yang mulia ini, suhufan mutahharah ini. Li'annaha fi a'la ma yakunu minal kalam. Karena dia suhufan mutahharah ini, Al-Quran ini adalah kalam yang tertinggi, kalam yang termulia. Perbandingan antara kalamullah dengan kalamul makhluk adalah seperti perbandingan Allah pencipta dengan para makhluknya. Tentunya sangat jauh-jauh berbeda. Ya, yang ini mencapai puncak kesempurnaan, adapun yang lainnya mencapai puncak kelemahan dan kekurangan. Kemudian kata beliau rahimahullah, walihada qala anha, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, tentang suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci ini, fiha, di dalamnya, ay fi tilka suhuf, yakni pada lembaran-lembaran tersebut, kutubun qayyimah. Kutub jamak dari kitab, dan kitab maknanya maktub, sesuatu yang tertulis, ya, sesuatu yang ditulis. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada catatan-catatan, tulisan-tulisan yang lurus. Yakni akhbarun shadiqah, di dalamnya ada berita-berita yang jujur, pasti benar. Kadang beritanya mengisahkan tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Kadang beritanya berkait dengan umat-umat yang akan datang, dan tidak ada berita-beritanya yang meleset. Semuanya tepat. Kadang berita-beritanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang beritanya tentang akhbar al-umam. Berita-berita tentang umat-umat. Umatnya Nabiullah Musa. Nabiullah Salih dan yang lainnya. Wa awamiruhu wa awamiru adilatun. Makna dari kutubun qayyimah adalah di dalamnya tertulis berita-berita yang jujur. Tidak ada sedikit pun kedustaan, tidak ada sedikit pun kekeliruan. Wa awamiru adilah, dan ada perintah-perintah yang adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqa, dari sisi kebenarannya, wa adla, dan apa? Keadilannya. Sidqa, kejujurannya dalam berita-beritanya, dan adi dalam hukum-hukumnya. Tahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Yang itu menunjuki manusia kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Fa'idha ja'athum hadhil bayyinah. Maka tatkala datang keterangan ini, yaitu seorang Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kitabullah azza wa jal. Fahina idzin yatabayyana talibul haqqi mimman laysa lahu maqsadun fi talabihi. Maka ketika itu tampak jelas siapa di antara manusia dari kalangan ahlul kitab dan juga kaum musyrikin yang mereka memiliki minat, memiliki semangat untuk mencari al-haq, dan mana yang tidak memiliki tujuan untuk mencari al-haq. Ya. فَإِذَا جَاءَتْهُمْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فَحِينَ إِذٍ يَتَبَيَّنَ طَالِبُ الْحَقِّ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مَقْصَدٌ فِي طَلَبِهِ فَيَهْلَكْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. Sehingga setelah datang kepada manusia seorang Rasul yang menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dari kitabullah dan sunnahnya, kemudian di antara mereka ada yang bersegera untuk menyambutnya, mengikutinya, dan yang lain berpaling, maka dengan ini kata beliau, yahlak man halaka an bayyina, akan binasa orang yang binasa di atas al bayyinah, sudah sampai kepadanya hujjah. Ya. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hidup mereka di atas kehidupan yang sempurna di atas bayyinah pula, yaitu mereka-mereka yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup di atas kejelasan. Ya, tidak di atas dhunun, dugaan-dugaan. Yang sesat jelas sesatnya, yang di atas al-haq jelas benarnya. Kemudian kita beliau rahimahullah, wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yanqadu lah falaysa dhalika bi bid'in min dhalalihim wa inadihim. Apabila mereka ahlul kitab tidak mau beriman kepada rasul ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mau taat kepadanya, tidak mau tunduk kepadanya, kepada syariat yang dibawanya, falaysa dhalika bibida'in, maka ini bukan perkara baru pada mereka ahlul kitab. Mereka pun sebelumnya suka membikin-bikin dan mengada-adakan, ya, agama. Senantiasa mereka dahulu memusuhi para nabi yang Allah utus. Alangkah banyak para nabi dan rasul yang dibunuh oleh mereka, orang-orang Yahud. Jahat sekali. Dalam sehari mereka bisa membunuh lebih dari satu orang nabi. Dan dahulu di masa Bani Israel para nabi itu banyak. Ya, itu dibunuh mereka. Ya, wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Dan pembunuhan mereka kepada para nabi tanpa hak, dibunuh para nabi, orang yang termulia mereka bunuh. Sehingga kalau ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka mengingkari, mendustakannya, ini bukan perkara baru bagi orang-orang Yahudi ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ya. Falaysa dhalika bibida'in min dhalalihim wa inadihim. Ini bukanlah perkara baru dari kesesatan mereka dan penentangan mereka. Fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaba. Sesungguhnya mereka tidaklah berpecah belah, ya, berselisih, sebagian beriman, sebagian kufur. Ya, dari al-Yahud seperti tadi Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dari An-Nasara Raja Najasyi, dan masih banyak lagi di sana. Ya, dari ahlul kitab yang tatkala datang kepada mereka Rasulullah beriman, banyak sekali jumlahnya, dan yang kufur pun banyak. Ya. Fa innahum ma tafarraqu, sesungguhnya mereka ahlul kitab tidaklah berselisih dan berpecah. Wa saru ahzaba, dan menjadi berkelompok-kelompok, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti keterangan yang sangat nyata, sebelumnya mereka sepakat bahwasanya nanti akan datang seorang nabi yang akan berjuang dan berperang bersama kami memerangi kaum musyrikin. Ya, tatkala datang mereka berpecah. Iya, sebagiannya konsisten di atas ilmunya yang dahulu diketahui, sebagiannya mengkufurinya karena hasadan min indi anfusihim. Ya, penyakit hasad yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Ini penyakit yang telah ya mengeluarkan iblis, mengusir iblis dari, menjadikan iblis tergelincir dari langit. Hasad kepada Nabi Adam, orang tua kita. Itu juga penyakit ini menimpa orang-orang Yahud. Iya. Sehingga mereka karenanya tidak mau dan enggan menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal jelas-jelas telah termaktub sifat-sifatnya dengan rinci dalam kitab-kitab mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, ya, keterangan, allati tujibu li ahliha al-ijtima'a wal ittifaq, yang mana keterangan yang datang berupa Rasul alaihi salatu wassalam dan juga kitab yang beliau bacakan ini mengharuskan ya manusia untuk al-ijtima' wal ittifaq, bersatu dan berkumpul di atas al-haq. Ya. Walakinnahum liradaatihim wa nadhalatihim lam yazidhumul huda illa dhalala. Hanya saja mereka ahlul kitab karena sifat busuk yang ada pada mereka, karena kerendahan yang ada pada mereka, lam yazidhumul huda illa dhalala. Petunjuk yang datang kepada mereka tidaklah menambah kecuali kesesatan di atas kesesatan. Seharusnya yang namanya al-khair la yati bi khair, ini umumnya yang namanya kebaikan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hanya saja tempatnya adalah mereka ahlul kitab, ya, yang sebagian mereka tertipu penyakit hasad, maka kebaikan ini tidak bermanfaat, ya, kebaikan ini tidak bermanfaat, ya, tatkala tempatnya tidak menerima, ya. Bahkan yang pertama adalah kesesatan di atas kesesatan. Mereka sebelumnya sudah kufur, ya kan? Tatkala datang kepada mereka, ya, Nabi kita dengan membacakan kepada mereka suhufan mutahharah, mereka ingkari, mereka musyrik, maka bertambah kekufuran di atas kekufuran. Ya. Walal basira illa ama. Ya. Lam yazidhumul huda, tidaklah petunjuk menambah kepada mereka melainkan kesesatan. Walal basiratu illa ama, dan juga tidaklah basirah, ilmu pengetahuan datang kepada mereka, tidaklah ini menambah kecuali kebutaan di atas kebutaan. Ya. Ma annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahid, padahal kitab-kitab seluruhnya yang Allah turunkan kepada para nabinya, kutubus samawiyah, itu datang dengan satu prinsip yang sama, yaitu apa? Da'watu tauhid, dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus setiap umat seorang rasul, dakwanya sama, misinya sama, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Fama umiru fi sa'iri syara'i' illa an ya'budu, dan tidaklah manusia diperintahkan pada semua syariat-syariat yang ada melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang beda syariatnya, yang beda tata cara beribadahnya. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja, setiap umat kata Allah Subhanahu wa taala kami jadikan syariat dan tata cara beribadah masing-masing. Ya. Kemudian fama umiru fi sa'ir syara'i illa an ya'budu Allah mukhlishina lahu ad-din, dan tidaklah manusia diperintahkan pada setiap syariat para nabi melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajha Allah, ya, agar mereka meniatkan segala bentuk peribadatan mereka, baik itu yang lahir ataupun batinnya, dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba zulfa ladaihi, dan menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, makna hunafa'a adalah mu'ridina ma'ilina an sa'iril adyan, menjauh dari semua agama-agama yang menyelisihi lidini tauhid, agama tauhid apapun namanya. Ya, itu mana hunafa, condong kepada agama tauhid dan menjauh kepada agama-agama yang dibikin-bikin oleh manusia. Wa khassa as-salata wa az-zakata bidh-dhikri ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullah mukhlishin lifadlihima wa sharafihima wa kaunihima al-ibadataini allataini min man qama bihima qama bi jami'i syara'id-din. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perintah untuk hanya beribadah kepada Allah semata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Setelah itu Allah perintahkan dengan syariat-syariat dan dimulai dengan yang terpenting, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat dan juga membayar zakat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutan dua ibadah ini, as-shalah wa zakah, padahal yang namanya as-shalah wa zakah sudah masuk kepada penamaan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah. Di antara jenis ibadah as-shalah, az-zakah, as-shaum dan yang lainnya. Ya, kata beliau alasannya adalah wa khassa as-salata waz-zakata bidz-dzikri ma'a annahuma dakhilani fi qawlihi liya'budullaha mukhlishin lifadlihima wa syarafihima wa kaunihima al-ibadataini allataini man qama bihi maqama bi jami'i syara'id-din. Karena keutamaan dua macam ibadah ini, yaitu apa? As-salah waz-zakah, dan kemuliaannya. Satu ibadah as-salah berkait langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mahdhah. Dan yang kedua az-zakah berkait dengan sesamanya, huru mahdhah. Ya. As-salah adalah seafdol-afdolnya ibadah badaniyah. Az-zakah adalah seafdol-afdolnya ibadah maliyah. Ya. Wa kaunihima, dan juga alasannya karena keduanya as-salah waz-zakah adalah dua ibadah yang siapa saja menegakkannya, maka secara otomatis ia akan bisa melaksanakan syariat-syariat yang lainnya. Kalau dua ini ia tinggalkan, kalau dua ini ia telantarkan, maka kepada yang selainnya lebih ia telantarkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa dzalika ay at-tauhid, maka itu yakni tauhid wal ikhlas fid-din, dan memurnikan agama dan amalan hanya bagi Allah, adalah huwa dinul qayyimah, adalah agama yang lurus. Ay ad-din al-mustaqim, mana dinul qayyim adalah agama yang lurus. Al-musilu ila jannatin na'im, yang bisa mengantarkan siapa saja yang mau menjalaninya kepada surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Wa masiwahu, adapun selainnya dari agama-agama yang ada, yang dibikin-bikin oleh manusia, yang diadakan oleh manusia, faturuqun musilatun ilal jahim, itu adalah jalan-jalan yang mengantarkan siapa saja yang menjalaninya kepada neraka jahim. Ya. Demikian kata beliau rahmatullah taala alaih. Ya. Kemudian thumma dzakara jazaa'al kafirin ba'dama ja'atuhumul bayyinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya mereka orang-orang kafir dari kalangan al-yahud wan nasara ataupun al-musyrikun, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, bukti yang sangat nyata. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli alkitab, wal musyrikin, dan juga kaum musyrikin, fi nari jahannam, berada dalam neraka jahannam. Qad ahata bihim adzabuha, di mana azabnya jahannam ini meliputi mereka dari kanan kiri, depan belakang dan atasnya, mereka diliputi oleh jahannam. Wasyadda alaihim iqabuha, dan dahsyat ya iqab dari jahannam ini. Khalidina fiha, dan dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, adzani Allahu wa iyyakum min jahannam, min al-jahannam, min jahannam, min nar jahannam. La yufattaru anhumul azab, azabnya belum pernah diringankan sedikit pun. Ya. Wa hum fiha mublisun, dalam keadaan mereka di dalamnya sudah putus asa. Mereka ahlun nar pernah mencoba untuk sabar selama beribu-ribu tahun lamanya. Ternyata kesabaran mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka mengatakan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja ternyata bagi kita ahlun nar, apakah kami menggerutu, mengeluh, menjerit, menangis atau sabar? Ternyata tidak ada di sana tempat lari. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka ahlul kitab yang kafir dan juga kaum musyrikin. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum 'araful haqqo wa tarakuh, karena mereka mengetahui kebenaran kemudian mereka meninggalkannya. Wa khasiru ad-dunya wal akhirata, dan mereka rugi di dunia dan akhiratnya. Ya. Mungkin kita ambil ya sedikit faedah dari apa yang kita baca, kemudian sisanya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Ya. Yang hendak kita tambahkan adalah di sini pada ayat wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Di situ ada tahdzir, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan berpecah belah dalam agama. Setelah datang al-haq, setelah datang al-kitab wa sunnah, kemudian berpecah. Ini adalah perkara yang tercela. Ini adalah akhlaknya ahlul kitab minal yahud wan nasara, yang kita kaum muslimin dilarang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari menyerupai mereka ahlul kitab, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian seperti mereka ahlul kitab yang mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang sangat nyata. Wa ulaika hum 'adzabun 'adzim, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya bahaya perpecahan dan perselisihan ini setelah datang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Abu Sufyan radhiyallahu taala an, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fina. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit di hadapan kami kemudian bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya umat-umat sebelum kalian dari ahlul kitab minal yahud wan nasara berpecah belah menjadi 72 millah, sekte-sekte, aliran-aliran. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya millah ini, agama Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Thintani finnar, 23 golongan terancam dengan an-nar. Wa wahida fil jannah, dan satu dalam surga. Siapakah mereka? Wahil jamaah, yaitu al-jamaah yang mereka berpegang teguh di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajarannya para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajmain. Kemudian juga satu lagi ya, yaitu dari wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Ya. Bahwasanya aslu syara'i', ya, dasar prinsip semua syariat itu satu, sama, yaitu tauhidullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya. Wal hal annahum ma umiru fi kutubihim illa li ajli an ya'budullaha wa yuhiduhu hala kaunihim mukhlishina lahuddin, ay ja'ilina dinahum khalisan lahu subhanahu aw ja'ilina anfusahum khalisatan lahu fid-din. Sebutkan dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Keadaannya adalah bahwasanya mereka ahlul kitab, ya, minal yahud wan nasara, kaum musyrikin dan manusia seluruhnya, ma umiru, ya, tidaklah mereka diperintah dalam kitab-kitab mereka kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya, ya, hala kaunihim mukhlishina lahuddin, kemudian mereka mengikhlaskan amalannya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. ja'ilina dinahum khalisan lahu subhanahu, menjadikan agama murni bagi Allah, menjadikan amalan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Au ja'ilina anfusahum khalisatan lahu fid din, atau ia menjadikan diri-diri mereka murni, dipersembahkan ya lahu fid din, bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam agama ini ya. Dan itu semisal dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kalian sembah Allah semata. Dan itulah misi para al-anbiya wal rusul ya. Mungkin untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.